adna, adna hal. Taib wal ghain. Wal kaf indak. Ain ain bilah Arabia. Indak. Asfal. Asfal qalilan. Baik, nasi itu. Anda ذكر صفات الكاف الهمس شدة استفعال الاسمان رخاوة كيف رخاوة كمل شدة سيلا كيف قاه هكذا ها عندك انفتاح الهمس شدة والاشتفال انفتاح وماذا والاسمان هذا يساين مخرج القاف وين أصل الإنسان هنا ليس أصل الإنسان بس ما ما ما يحاذي به نحكي الله على أذكر صفات عندك عندنا يا عمر القاف الجهر شدة استيلاء انفتاح استنظر ها كمل وماذا اعتباق عندك الاسمات راجع جيدا كيف ما تراجع karena saya kata Allah sudah tidak meraja lagi sehingga lupa semua طيب masuk berikutnya إذا حفظ اللسان مع اللثة أو بالتعريف الآخر أو وسط اللسان قرأنا وسط اللسان مع ما يحاذي به نحن على قرأنا ايش شين شين الجيم الجيم القرآن شين الهمس وماذا ها وماذا الجهر والهمس ها شدّه ها harus dihafal nih harus dihafal cuma sedikit aja enggak dihafal kan khawah mal istifal wal infitah wal ismat tafassi wat tafassi demikian juga sin wasad ayat sa wal fa menyebar udaranya. Kenapa tidak dinamakan dengan tafasyi manil kor? Kenapa tidak dinamakan tafasyi? Padahal sin juga menyebar ya tidak? Sa, so, nyebar tidak? Nyebar tidak? Kenapa tidak dinamakan atafasyi manil kor? Ujung lidah. Es. Sebagian saja kekuatannya, kekuatannya pada shin jauh. Nah, shin. Lihat pada ashin kan. Punya 6 sifat. Harus jelas shinnya, terutama kalau di tasydid. Wasyamsi waduhaha. Demikian. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Fabashsharnahu bi Ishaq. فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ جَنْ بِإِسْ بِإِ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ يعني. من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم ya tafasyi menyebar at tafasyi sha shi su sha shi su demikian sha shi su sha shi su bash sha shi su bash naam. Demikian pula kalau disukun, jangan dikolah-kolah. Jangan sampai timbul kolah ketika disukun. Seperti ashtata, mian. Ashtata. Ashrata aina. Ashrata aina. Ishtara. Ishtara. Betul-betul jangan sampai dilepaskan. Dilepaskan nanti ishtara. Jadi ishtara. Ashtar. Tidak boleh. Harus tertahan betul. Ashtata. Yan. Ashtata. Ashrata aina. Ashrata aina. Ishtara. Ishtara. Demikian pula harus beda antara shin dengan sin. Mujarah kalau setelah shin, sin ini harus betul-betul beda. Naam. Al-arshistawa. Al-arshistawa. Al-arshistawa. Al-arshistawa. Jah, sini. Al-arshistawa. Al-arshistawa. Di sini. Al-arshistawa. Si. Si. Tidak ada qiraah di sana. Tidak ada qiraah di sana. Di ittifaq masalah shin. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي مِيَنْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ عند يا ثمامة أخشوني في سورة وأخشون في سورة وين وشوني او وشون وخشوني وخشون في سورة المائدة وخشوني ها عندك وخشون آل عمران دعوا درسكن آل عمران ها teruskan coba. Anda berhasil. Wakhshawun al-ma'idah. Wakhshawuni al-baqarah. Naam. Pakai ya al-baqarah. Yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Jami'an. Yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Belum hafal yang lainnya. Nakhsha. Jami'an. Nakhsha. Nakhsha. Dia harus menyebar ketika pengucapan sya sya minas syaitanir rajim yan minas syaitanir rajim was syayatin was syayatin sya syau ولششن من المسلم شيشا شنشا يعني شاشا ولششن من المسلم شيشا شنشا untuk latihan sini, untuk latihan pengucapan sya, ini bagus sekali nak pengucapan sya. Ayo nanti ketika masuk ikhfa Masisha siap Masisha Shanisha yang Masisha Shanisha Masisha Shanisha Masisha Shanisha nah, kalau ada jamian Shasha Al-Jah Shashaw wa lishashna minal musni mashisham shanisha berikutnya Ya Yi Yu Bay Amin. Ya Yi Yu Bay Ya Ayyuha Amin. Yang keliru dalam mengucapkan ya bukan ya tapi ya ya yi yu bai amin ya yi yu bai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu begitu banyak orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu iyya iyyaka na'budu wa iyya bidun tasydid ishal makna anda Ismail iyyaka na'budu bidun tasydid ishal makna Fatah berapa kali ini lupa terus ini Harith iyyaka na'budu ishal makna Nizar enggak dimeroja. Alai mahi. Nak. Hasan. Amin. Bau asyams. Berkali-kali. Kalau enggak pakai tasydid. Ini ditulis ini jangan sangat domblong aja. Kalau enggak pakai tasydid artinya dhau asyams sinar matahari artinya hanya kepada engkau lah nah sinar matahari kami beribadah dan hanya kepada engkau lah sinar matahari kami nah minta pertolongan syirik billah azza wajal. Nah, jangan sekedar lewat ini, penting, karena begitu banyak orang-orang awam mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid, sehingga termasuk merubah arti yang bikin sholatnya adalah batal, batil, tidak sah. Wahai dan fatwa dari An-Nawawi, Imam An-Nawawi, Adan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa lajnah daimah kathir min masyayikh. Naam, yaqulun idza taghayyara al-ma'na khil bil ma'na la tashih salatuh. Tidak sah salatnya. Seperti orang yang baca iyyaka na'budu. Naam, iyyaka na iyyaku iyyaki. Kemudian contoh lain, es an'amtu namti. Nah, ya, juga tidak sah salatnya. Bahkan fatwa dari Al-Lajnah, kalau orang mengucapkan demikian harus diperingatkan, kalau enggak harus diturunkan dari jabatan imam, harus diturunkan. Nah, dia akan menanggung dosa seluruh makmum, menanggung dosa seluruh makmum. Fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau imamnya benar, kalian dapat pahala, imam juga dapat pahala. Jadi kalau salah, kalian dapat pahala, imam yang dosa. Tahu sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adon jangan sampai takalluf. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyya. Iyya, luas tulisan. Ya ayyuha. Demikian. Lihat pada ya, punya lima sifat al-jahr wal-rakha wal-istifal nifitah wal-ismat. Membacanya dengan lunak seperti ma'aish. Demikian. Ma'aish bisa menjadi ma'aish, jadi hamzah. Tarayinna minal bashar. Demikian. La syiata fiha. Ya. La syiata fiha. Tarayin. Ya. Tarayin. Ma'ayish. Ma'ayish. Ya, sudah kita ambil. Sudah. La syiata fiha. La syiata fiha. Fiha. Fiha. Jangan sampai fi'a. Fiha, fiha, yang fiha. Adon ada takalluf fiha. Hum fiha khalidun. Ini kalau banyak ha sudah enggak kuat nafasnya nanti. Ha, hi, ini takalluf ini. Adon jangan berubah menjadi hamzah kalau ditasydid. Ini apa kita membaca dengan lunak seperti la syata, jangan berubah menjadi hamzah. Nah, kalau ditasydid jangan sampai mendengung, terutama dalam MTQ banyak sekali di sana yang memakai dengung. Aitia, misalnya gitu, jadi bikin dengung. Nah, ini enggak boleh. Nah, fahayyu. Demikian. Fahayyu. Utiya. Demikian. Utiya. Aitiya. Aitiya. Iyaka. Iyaka. Ghaniya. Ghaniya. Syai'a dan kira Hamzah. Walam yaku syai'a, Aidan kira Hamzah. Syai'a Thumma syai'a, Aidan syai'a. Banyak kira. Taib aitiya, yan aitiya, kan amati nanti dalam qiraah, terutama qiraah naghamat, terutama dalam kalimat-kalimat seperti ini mereka membuat gunnah biasanya. Aitiya biasanya seperti qiraahnya, saya sering mendengar demikian. Nah, bahkan kita dulu juga ikut-ikutan. Nah, daripada aitiya kurang bagus, aitiya bagus kan tapi salah. Nah, taib, kalau setelahnya ya harus dibaca dengan mad tamkin. Nah, jadi tidak dibaca idgham. Alladzi yad'ul yatim, mian الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. وإذا حييتم بتحية. وإذا حييتم بتحية. حييتم بتحية. يا يوليين من المين من ينيا. سنة القراءة. Kuila, kuila, buia, nah, kuila. Nah, sehingga kalau kita menurut kaidah as-sarfiyah syarahnya, ya yawaniyaina minal mini, sebenarnya begitu. Bahkan ada qiraah sahal, ada qiraah minal muini. Nah, ya yawaliyain minal muin mayyaniya. Ya yawaliyain minal muin mayyaniya. Iyaka. Ya iyaka. Fahayyu. Fahayyu. Aitiya. Uyitum. Nah, jangan sampai nanti timbul apa? Al-gunnah aidan la syiyata. Jelaskan ya-nya. Tarayinna. Banyak nanti bacanya dengan tarayinna, gitu bacanya. Tarayinna, imma tashil wa imma hamzah. Tarayinna, tarayinna, tarayi. Kita terapkan ini, lawazan, sudah sini. Mulai. Atau kami guna. Mayyai. Dah diulangi lagi. Mulai. Langsung penerapan, penerapan itu kami guna wa ikfa wa idhar wa hakala andakum. Naam, ya ni ya. Berikutnya, masuk huruf berikutnya. Tapi lisan dengan gusi atas tulam. Wala yufakham al-lam illa fil lafzil jalalah masbuqah bidhammah aw al-fath. Lam tidak dibaca tebal kecuali pada lafzul jalalah yang didahului oleh apa? Fathah dhammah. Dan oleh fathah dhammah. Kecuali sana ada qiraah. Seperti qiraah warsh. Lam fathah yang didahului oleh ta wa sa wa dha. Ta sa dha. Tiga huruf ini. Sehingga dibaca tebal. Lam fathah. Aidan sukun. Yang didahului oleh tiga huruf ini. Sedangkan qiraah jumhur al-qurra la yafakham lam illa fi lafzil jalalah masbuqah bid dhammah wal fath faqat. Dilihat pada halaman 65, lam punya 6 sifat jahr wa tawassut. Istifal wa infitah wa idlak wa inhiraf. Harafnya ini ke ujung, dari tepi lisan ke ujung, tapi ke ujung sini. La mian. La. Nah, tapi sebagian mengatakan cukup ujung, ujung lisan dengan lisah, dengan gusi atas, gusi atas. Perbedaannya sangat apa? Sedikit sekali memang. Sedikit sekali antara hal hal. La, la, la. Kalau ujung la ndil. La. La itu kalau ujung. La. Tapi kalau tepi la. Bedakan antara la kan tepi lisan dengan ujung yang la, la, la. Sehingga qonallah atau yang pakai ujung lisan dengan gigi. Ya saya katakan banyak orang kemenyek bikin ini. Lam dibikin tempatnya di nun. La di ma di ujung. Di pangkal apa? Pangkal kedua bawah gigi atas. Nah. La la la li lu. Nah. Ini orang menyek. La la la la. Nah. Atau hanya sekedar ujung tadi. Sekedar ujung bisa juga. La la la. Jadi kurang mantap, man. La tepi lisan sampai ke ujung nanti. Dan huruf dengan lisah. La li lu bal, mian. La li lu bal. Bal. Bal. Bedakan antara bal, bal ini ujung langsung, bal dengan bal beda. La jadi yang misalkan yang lisan ini, yang tepi sini, yang tepi sini bagian sini ini agak naik sedikit. Nah, tapi lisan nih kita lihat sini sih, lisan sini. Nah, ini agak naik sini. Terus si Haris musafir ngantuk. Siapa yang ngantuk lagi? Pen Hamzah. Tepi lisan dengan lisah. La li lu bal, demikian. La li lu bal. La ilaha illallah. Jangan kayak orang bersih-bersihan. La ilaha illallah. Jangan gitu. Orang bersih-bersihan. Muhammadur Rasulullah. Ini orang bersih-bersihan ketika matinya Butin Soeharto. Ya enggak? Saya mendengar saya langsung. Nah. Bahkan ketika berkunjung ke kuburan. Nah, waktu itu, nah, zikir-zikir di sana, di kuburnya. Dan lapisan dikelilingi dengan emas, kuburan dikelilingi emas. Nah. Dan patung besar, fotonya. Kemudian ukiran-ukiran ular sekelilingnya kursi-kursi. Nah, kemudian pokoknya luar biasa. Mungkin untuk bangun masjid yang besar sudah cukup. Nah, setiap apa jalan menuju gunung ada penjagaan, polisi-polisi banyak. Nah, terutama orang nasi uduk yang banyak ke sana. Nah, banyak sekali zikir-zikir ke sana. La. La, kayak orang apa? Orang Jawa Timur senangnya gitu, nah, orang Jawa Timur. Taib, la li lu bal, demikian. La li lu bal. La li, kita nggak tertawa kan habis di, jadi tertawa terus dari tadi. La li lu bal. La li lu bal. Nah, ini jadi ada apa yang jadi ini? Jam 8 soal jadi. طيب لا لو ولل لمن الملن مليلا لن لا مين لا لو ولل لمن الملن مليلا لن لا لا لو ولل لمن المل تيبس عندي من الملن مين sultan, ya? Sultan. Jangan sampai sul, sul tebal situ. Sul, sultan, ya? Sultan. La lau walilal min al mul, min al mul ni malilal lanila, ya? La lau walilal tahu nanti sul, jangan sampai sul. Sultanam mubina, ya? Sultanam mubina. Itu sunya tipis. Su, sul, jangan sampai su, sul. Jadi sod dan lam, lamnya lam tebal. Nah, sehingga menjadi kesalahannya besar. Sultanam mubina, ya? Sultanam mubina. La lau walilal laminal mulli malilal lanila, ya? La lau walilal laminal mulli malilal lanila. Baik. Jangan sampai dibaca idgham bila setelahnya nun. Ini hati-hati kalau setelahnya nun atau ta. Nun pertama nun. Ja'alna, ya? Ja'alna. Liqurb al-makhraj, karena dekatnya makhraj antara lam dan nun, sebagian mengatakan satu makhraj, sehingga banyak mereka yang membaca dengan kunna. Kulna jadi kunna itu. Kulna, ya? Wa in qulna lil malaikati isjudu li adam, ya? Wa in qulna lil malaikati isjudu li adam. Qulna, qulna. Ja'alna, ja'alna. Nah, ja'alna, ja'alna. Kita ambil alif situ. Tambah alif, ja'alna, tambah alif. Anzalna, ya? Anzalna. Anzalna. Anzalna. Nah. Atau tak seperti qultum, ya? Qultum. Lihat, lamnya tipis. Qultum. Qultum. Qulta. Qulta. Qulta linnas. Qulta linnas. Dia dibaca tebal bila dahului oleh huruf isti'la. Kecuali sini qira'ah wars, ada qira'ah wars pun hanya tiga kalimat saja. As-salah wa dhallalna aidan at-talaq. Amma faddalna tidak. Nah. Yang qira'ah wars as-salah wadzalalna aidan at-talaq, sehingga dibaca as-salam. Kemudian wadzalalna, lamnya tipis, kembali tipis, teman lihat lam kedua tipis. Wadzalalna, ya. Wadzalalna. Jangan sampai wadzalalna. Wadzalalna. Wadzalalna. Agak sulit sini. Wadzalalna. Wadzalalna. At-talaq. At-talaq. Selain tiga huruf ini sepakat. Nah, selain tiga huruf sa, wa, dha, wa, ta. Nah. Faddalna, ya. Faddalna. Nah. Mudah pengucapan, sulit praktek ini pada lam. Mudah pengucapannya tapi prakteknya nanti sulit. Pada lam. Biasanya banyak keliru di sana nanti. Taibillahuna subhanahu.